Baik, selanjutnya pertanyaan dari Surya di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, beberapa waktu yang lalu marak adanya ide untuk meminjam rahim seorang wanita agar pasangan LGBT dapat memiliki keturunan. Lalu bagaimana pandangan Buya mengenai hal itu dan apa hukumnya meminjam rahim orang lain, Buya? Baik. Yang pertama, kita harus prihatin. Anda jangan sombong, wahai para hadirin, wahai pemirsa, para pendengar. Kalau memang Anda sudah berada dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, tanda iman Anda ini kuat adalah Anda prihatin dengan saudara-saudari yang diuji dengan kemaksiatan dan kehinaan. LGBT, pernikahan dengan sejenis dan sebagainya, itu musibah. Saudara-saudara kita yang ternak kena ujian seperti itu berat bagi dia. Ibunya pun tidak menghendaki seperti itu. Bapaknya juga tidak menghendaki dia jadi seperti itu. Senang dengan sesama jenis. Itu bapak, ibu, keponakannya juga tidak menghendaki. Artinya diuji oleh Allah. Kita doakan semoga Allah mengembalikan mereka kepada kenormalan. Bukan untuk kita caci dan kita hinakan. Yang jelas, kalau perempuan dengan perempuan adalah dosa besar. Laki-laki dengan laki-laki dosa besar. Ini kasihan mereka. Mereka diuji, jangan ditertawakan mereka. Mereka diuji dan ujiannya berat mereka. Masyarakat memandang pici. Maka kami seru kepada Anda-Anda yang kena penyakit seperti ini. Senang dengan lawan jenis. Maka Anda sesama jenis. Senang dengan sesama jenis. Kalau Anda termasuk orang yang senang sesama jenis, kembalilah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Itu adalah dimurkai oleh Allah. Kami mencintai Anda semua yang mendengar suara ini. Hukumnya dosa besar. Kembalikan. Ayo belajar untuk menjadi normal. Caranya adalah ditahan. Selagi ditahan namanya syahwat bangkit. Nanti ada yang halal perempuannya. Halal kalau laki-laki Anda dengan wanita. Bisa pada akhirnya nanti. Banyak orang yang bisa berobatnya demikian. Tapi kalau dituruti. Apalagi Anda menyeru orang lain untuk menjadi seperti Anda. Tambah dosa lagi Anda. Takutlah kepada Allah. Ini seruan kepada mereka yang diuji dengan penyakit ini. Maka dan Anda yang selamat jangan sombong. Mereka perlu dikasih sayangi. Kemudian setelah itu lihat. Fitrah Anda ditentang oleh Anda sendiri. Kan pengen punya anak. Nggak mungkin dong Anda perempuan dengan perempuan punya anak. Kemudian mau nyewa rahimnya orang lain. Bagaimana caranya? Kalau sperma laki-laki dengan laki-laki dipadukan nggak akan bisa saling membuahi. Perempuan dengan perempuan juga sama. Tetap Anda harus butuhkan sperma lawan jenis. Afum. Sama sperma. Gak bisa kalau sperma laki-laki dengan laki-laki sama sperma perempuan dengan perempuan gak bisa. Anda pun dari sini yang mau menyewa rahim itu sebenarnya dia sadar bahasanya ini saya keluar dari kodrat yang sesungguhnya. Baik, kemudian bicara tentang menyewa rahim. Menyewa rahim tidak berlaku masalah urusan LGBT. Kalau LGBT itu gak akan terjadi itu semua. Karena apa? Gak akan ada pembuahan kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tentu sperma laki-laki nanti membuat pembuahan dengan sperma perempuan. Kemudian nanti misalnya ini gak mungkin kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan bisa, cukup saja diambil dari sperma perempuan, kemudian dibuat proses, apakah proses tabung dan sebagainya yang para dokter. Tapi tidak mungkin terjadi itu semuanya. Baik, dari sini pun sebetulnya Anda harus sadar, wahai saudaraku yang saya cintai, saudariku yang saya cintai. Kemudian masalah nyewa rahim. Nyewa rahim adalah haram. Nyewa rahim itu bagi orang mungkin suami istri. Istrinya manja, na'udzubillah. Ini kan ada dulu pernah booming, pernah rame di negeri barat sana. Itu tahun 70-an atau 80-an. Sampai ada film nyewa rahim. Jadi nyewa rahim itu sebetulnya pembuahan ada laki perempuan, suami istri. Cuman istrinya gak mau hamil. Karena gak adil. Kalau saya hamil, kamu kok gak hamil, wahai suamiku. Berarti sekarang sama-sama tidak hamil, kita membuat proses medis pembuahan. Kemudian setelah terjadi pembuahan di luar rahim, kemudian disuntikkan di dinding rahim. Lah rahimnya yang bakal mengandung anak kita nanti, kita bayar. Nyewara rahim ini hukumnya haram dan tidak diperkenankan. Mulai dari campur aduknya nasab, memasukkan sperma ke tempatnya rahim orang yang haram seperti zina. Jadi menyewa rahim bagi suami istri yang nyewa rahim pun juga tidak boleh. Hukumnya haram. Nyewa rahim tidak diperkenan, apalagi di kasus LGBT. Tidak akan terjadi itu semuanya. Mau nyewa rahim, apa yang mau dititipkan di rahimnya orang lain? Jadi ini adalah semacam keanehan-keanehan yang terjadi kepada mereka, tapi mereka tidak sadar. Apapun bentuknya, mereka harus kita tetap mendoakan mereka, karena banyak dari mereka umat Nabi Muhammad SAW. Khususnya mereka menyeru kepada ini semuanya. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan khususnya lagi orang yang atas nama Islam, organisasi Islam besar, memperkenankan hubungan sejenis. Na'udzubillah. Ini musibah paling besar bagi mereka yang punya fatwa. Kalau dia tidak tobat, na'udzubillah, neraka yang paling dalam. Dan sungguh, karena dia adalah berasyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kami tidak rela kalau dia dihukum oleh Allah. Yang kami inginkan adalah dia sadar, tobat ke jalan yang Allah ridhai, selesai setelah itu. Tobat dan tidak melanjutkan propaganda busuk ini, LGBT dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.